pulang rindu hampa di hati sejak kau pergi tinggalkan aku tanpa alasan engkau berlalu hingga hati bertanya-tanya sebab apa di kau berlalu adakah salahku pada dirimu sampai saat ini aku tak tahu tiada mendung hujan pun turun panas terik aku kedinginan seperti itu diriku kini rasa bersalah tanya-tanya sebab apa